أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, falamma tahaqqaqa al-malik wal-nas bara'atu Yusuf tamma, maka tatkala raja melihat berlepas dirinya Yusuf secara sempurna. Ini penting. Dari tuduhan-tuduhan yang jelek, yang buruk terhadap dirinya, dituduh berzina, dituduh korupsi, dituduh berbuat ini, berbuat itu. Nah, dan tuduhan-tuduhan ini sudah menyebar di masyarakat, di manusia, maka butuh bara'ah, butuh berlepas diri dari hal-hal itu semua. Dan ini sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, supaya bersih nama baiknya, dirinya. Arsala ilaihil malik, maka sang raja mengutus seorang utusan kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Ituni bih astakhlisu li nafsi, datangkanlah Yusuf kepadaku astakhlisu li nafsi, aku akan jadikan Yusuf alaihi salatu wassalam sebagai orang dekatku, orang yang bisa dia jadikan sebagai penasehat, orang khusus, musyawarah dan lain sebagainya. Muqarriban bi muqarriban ladayya fatubi mukraman muhtarama, datangkanlah Yusuf alaihi wasallam dengan hormat dan penuh pemuliaan. Falamma kallamahu ay ajabu kalamuh wa zada mawqi'u indahu innaka al-yawma ladayna makinun amin. Maka tatkala raja mengajak bicara Yusuf alaihi salatu wassalam dan merasa takjub dengan apa yang diucapkan oleh Yusuf alaihi salatu wassalam, maka ditambahlah kedudukan Yusuf alaihi salam. Innaka al-yawm ladaina makinun amin, sungguhnya engkau pada hari ini di sisi kami makin mutawakkin, mempunyai kedudukan. Ini mempunyai kedudukan butuh proses, tidak ujug-ujug, tidak serta-merta tahu-tahu langsung punya kedudukan, tidak. Yang kedua, tidak minta-minta kedudukan, tetapi anugerah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, cobaan, kesabaran, keyakinan pada Allah, proses yang panjang, proses yang sangat panjang. Kenapa? Karena Nabi Yusuf dengan abang-abangnya, dengan adik-adiknya, dengan saudaranya, dari kecil sudah mereka, yakni saudara-saudaranya Yusuf, iri dengki terhadap Yusuf. Akhirnya dijual, dimasukkan sumur, kemudian dijual. Dari situ sampai dibeli oleh enam seorang yang mempunyai kedudukan di Mesir. Enam. Itu sudah berapa tahun kalau ditinjau dari segi tahunnya? Lama, sudah dewasa. Sudah 10, 20, 30 tahun perjalanannya. Ya, lah ini orang enggak ada track record dari prestasinya, dari kesabarannya, dari ketekunannya, dari ujian dan cobaan, pengen jadi pemimpin. Ini akan berat. Karena Nabiullah Yusuf alaihissalam mutamakkin diberikan kedudukan jabatan setelah proses puluhan tahun berpisah dengan ayahnya, berpisah dengan saudara-saudaranya, diuji, dicoba, diuji, dicoba, penjara. Di penjara saja 3-9 tahun, belum yang sebelumnya. Rolah sampai 20-30 tahun proses itu. Nah, ini sangat lama. Ya, perjalanan seorang menjadi mutamakkin itu perjalanan yang lama, yang membutuhkan kesabaran, proses. Tidak serta-merta dia jadi pemimpin, tidak. Proses yang lama, yang panjang, sabar. Amin. Dipercaya amanah, baik terhadap sesuatu atau menjaga rahasia atau apapun, dia selalu jaga. Dan di zaman sekarang susah cari orang seperti ini. Susah. Walaupun terhadap mereka-mereka yang mengaku mempunyai ilmu, mempunyai kedudukan, mempunyai istilah talibul ilm, zaman sekarang seperti ini jarang ada, tapi jarang, susah mencarinya. Waqala Yusuf talaban lil maslahah al-amah, maka dijawab oleh Yusuf alaihissalam, meminta maslahat yang besar. Dan ini boleh karena Nabi Yusuf alaihissalam ahlinya, paham, ya. Dan bukan meminta-minta jabatan, tidak. Tapi memang ahlinya, orangnya pas, ya, dialah orangnya. Nah, berbeda ketika seorang tidak mampu, ya, kemudian dia minta jabatan, maka akan kacau, akan rusak, Adapun Nabi Yusuf alaihissalam, maka dialah yang berhak di dalam permasalahan ini. Ij'alni ala khazainil ard, jadikanlah aku sebagai penjaga atau yang mengatur khazain, perbendaharaan-perbendaharaan bumi, ya, jabayat al-ard wa ghalaliha wa qiliha wa qilan hafizan mudabbiran, hasil bumi, menjaganya, timbangnya, mengaturnya, distribusinya. Ya, kalau dulu si gandum yang disimpan. Kalau sekarang ya banyak kebutuhannya, ada minyak. Ya, ngatur minyak gimana, ngatur ini gimana, ngatur itu gimana, belum beras. Nah, ini zamannya Nabi Yusuf alaihissalam, beliau yang mengatur, karena kan ada kondisi apa, paceklik, kondisi apa, kemarau, susah. Ini tujuh tahun, lama, sangat lama, khusus untuk masyarakat. Ya, mengatur ini tidak mudah. Pengaturan-pengaturan ini tidak mudah, berat. Apalagi masyarakatnya banyak. Nah, maka Nabi Yusuf alaihissalam untuk membantu sang raja meminta, ij'alni ala khazainil ard, jadikanlah aku sebagai yang mengatur. Ini kan meminta, ya, tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam pas orangnya dan ahlinya di dalam hal ini, maka tidak mengapa. Yang berbeda kalau dia tidak paham, malah justru akan merusak. Ya, maka ini akan membahayakan umat, masyarakat, dan lain sebagainya. Karena akan menjadi kelangkaan-kelangkaan. Ini langka, itu langka, ini enggak ada, itu enggak ada. Barang ini enggak ada, tahu-tahu. Kan daging sapi, kok enggak ada? Wah, di masyarakat kan ribut. Ya, ini yang mengatur semuanya. Nah, distribusinya, penjagaannya, pengaturannya. Nah, semuanya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena akan memulai proses masa-masa susah, paceklik, marau yang panjang, 7 tahun, bayangkan, 7 tahun. Nah, Mesir. Nah, tahu sendiri, ya, dataran Arab, ya, kadang ada, kadang susah. Masalah tanahnya saja. Nah, ada yang subur, banyak yang tidak. Kemudian disebutkan alasannya kenapa. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, inni hafizun alim, sungguhnya aku bisa menjaganya. Ya, alim, aku mengetahui ilmunya, menjaganya, hafizilai atawallah, menjaga. Nah, yang aku mengemban amanah pada perkara tersebut, fala yudhi' minhu syai' fi ghairi mahallih, dan aku tidak akan menyia-nyiakan sesuatu yang bukan pada tempatnya, kebutuhannya. Nah, wadhabit lidakhil wa kharij, dan bisa mengatur keluar masuk barang bagaimana, harus diatur karena akan menimbulkan kekacauan. Alimun bi kayfiyyati at-tadbir wal i'ta wal mana. Dan Nabi Yusuf AS mengetahui bagaimana cara mengaturnya, memberinya, dan menahannya pada orang-orang yang tidak berhak untuk dikasih. Wa tasarruf bi jami' anwa'i tasarrufat, dan mengatur ya semuanya yang dibutuhkan untuk diatur. Wa laysa dzalika hirsan min Yusuf 'ala al-wilayah. Ah, ini dia penting. Kata Imam Sa'di rahimahullah, ini bukan meminta kepada kepemimpinan, bukan. Bukan rakus, bukan hubur riasa, bukan. Ya, ini perhatikan, ini kalam dari a'immah. Kalam dari al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa innama huwa raghbatun minhu fi an-naf'il 'am. Ini adalah raghbah minhu. Ya, Nabi Yusuf AS menginginkan untuk memberikan manfaat yang besar. Karena tidak ada yang bisa kecuali Nabi Yusuf AS. Orangnya pas. Ya. Dialah orangnya yang memang bisa, yang lain kalau diberikan maka akan rusak, akan hancur, berantakan. Nah, dan ini kata Imam Sa'di rahimahullah, bukan rakus terhadap kepemimpinan, bukan minta-minta terhadap kepemimpinan, bukan. Wa innama huwa raghbatun minhu fin nafal 'am. Ini adalah Nabi Yusuf AS dalam rangka memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum. Wa qad 'arafa min nafsi min al-kafa'ah wal amanah wal hifdz ma lam yakunu ya'rifuna. Kata Imam Sa'di rahimahullah, yang demikian itu karena Nabi Yusuf AS mengetahui dirinya sendiri mempunyai kemampuan, ya, amanah, penjagaan, ya, termasuk amanah ini, menjaga, termasuk menjaga, ya, misalkan kalau ada gandum yang rusak, yang ini kenapa, kok rusak, kok nggak ada, wah, nggak tahu ya, ya jangan gitu. Nggak tahu, nggak bisa. Ya, ada pun Nabi Yusuf, jaga, ya diatur. Nah, benar-benar kepercayaan, amanah. Malam yakunu ya'rifuna. Yang ini, mereka ketika itu tidak mengetahui kadar kemampuan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya, menjaga, benar-benar menjaga. Nah, walidzalik, oleh karena itu, talaba minal malik ayyaj'alu ala khazainil ard. Oleh karena itu, Nabi Yusuf AS meminta kepada Raja untuk jadikan sebagai khazainil ard. Penjaga, pergudangan, bukan gudang, tapi ya, sifatnya besar, menyangkut orang banyak, menyangkut negara, perbendaharaan raja, untuk rakyatnya sendiri. Wallahu iyyaha, dan diberikan ya kepercayaan tersebut, tugas tersebut kepada Yusuf alaihissalam. كذلك أي بهذه الأسباب المقدمات المذكورة مكننا ليوسف الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. Demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf alaihi salatu salam di muka bumi. Yatabawwa minha haitsu yasha. Dia menginginkan apa ya yang sesuai dia mau, terserah diberikan oleh sang raja. Fi 'aysh ragad wa ni'mah wasi'ah jah 'arid. Kehidupan yang luas, nikmat yang luas. Jah, kedudukan, pangkat, ya karena sesuai. Sesuai. Ini gimana kalau kerjanya cuma tidur aja, kerja tidur, datang terlambat, ada kerusakan, oh nggak tahu ya, mana yang seperti itu. Nah, disuruh susah, ya. Kalau Nabi Yusuf hafid, menjaga, ya menjaga, benar-benar menjaga. Nah, makanya balasannya sesuai ya dengan kemampuannya, dengan enam pekerjaannya. Nusibu bi rahmatihi man nasha wa la nudhi'u ajra al muhsinin. Ini penting juga bagi karyawan, ya karyawan, pekerja. Nah, modal utama adalah dua ini yang disebutkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Hafizun alim, dia menjaga, menjaga barang, menjaga amanah, ya, menjaga tugasnya. Nah, ya kalau nggak dijaga, bagaimana dia akan kerja? Kalau ada barang, ada sesuatu, ada amanah, ada misalkan gandum, ada beras, ada apa, nggak bisa dijaga, hilang. Terus ditanya, ini kemana kok hilang? Wah, nggak tahu. Bagaimana ini orang seperti ini? Ini sekali ditanya nggak tahu. Besok juga kayak gitu. Ini kemana? Wah, nggak tahu ya. Ini barangnya banyak. Ngatur negara bukan satu barang. Ya ribuan barang ini. Oh, dulu masih manual, sekarang udah harus punya big data. Data ini, data ini, data ini. Mana dijaga nggak datanya, baru data, datanya nggak dijaga, nggak tahu, anak nggak tahu, anak nggak tahu kata. Nah bagaimana orang-orang seperti ini akan diberikan kedudukan, ya dari segi perilakunya saja nggak bisa diberikan amanah. Alim, dia faham, mengetahui. Gandumnya banyak, gandumnya sedikit. Ini kalau dimakan tikus gimana? Kalau ada hama gimana? Kalau ada ini gimana? Nah, alim. Itu dulu. Kalau sekarang, lebih kompleks lagi. Dia mengetahui ini, mengetahui itu. Nah, ini kunci. Seseorang bekerja, kalau dia memahami dua kunci ini, nggak perlu minta-minta jabatan, orang juga udah paham, oh ini bagus kerjanya, ini masya Allah bakal dicari. Bukan wah anak mau resign, ya udah resign aja sana, ya anda mau keluar dari kerjaan, ya udah dari kemarin kenapa nggak keluar? Kan kadang gitu. Tapi kalau orang yang hafidun alim, orang yang menjaga dan faham mengetahui. Kadang raja atau yang semisalnya juga, wah ini orang faham, ini orang mampu, ini orang ini. Berapa kamu mau gaji berapa? Kamu mau minta apa? Kamu mau ini apa? Fasilitas apa? Dikasih, dikejar terus. Nah ini dua modalnya ini. Nah perlu minta-minta dinaikkan gaji, dinaikkan kalau dia mempunyai dua ini, dua kunci ini. Hafiz, menjaga. Dia misalkan tukang servis AC ya, dalam satu perusahaan. Ketika ada orderan, tahu-tahu peralatan enggak ada, ya kan enggak menjaga. Wah, bos, ini obeng enggak ada. Lah, kan udah dikasih. Wah, enggak tahu bos ini jatuh ya apa? Ya jatuh ya ente yang ganti lah. Kan dalam tanggung jawab ente. Wah, enggak tahu nih, Allahu a'lam. Allahu a'lam lagi. Hain. Kepribadian-kepribadian yang tidak bagus, tidak bisa menjaga. Hatta taruh dia ngomong Allahu a'lam, ya betul, tapi diganti karena kesalahan dari dia. Kecerobohan dari dia. Ya. Harus tanggung jawab. Enggak bisa. Hatta walaupun obeng, walaupun paku, kalau punya perusahaan, ya ganti. Itu tanggung jawab. Karena Nabi Yusuf hafiz, menjaga. Mau rusak, mau hilang, mau kemana, dijaga. Ini Nabi Yusuf, barangnya banyak. Enggak barangnya satu, dua, bisa dihitung. Yang ini di sini, yang ini di sini. Datanya ada. Alim, dia faham, dia mengetahui. Tadi misalkan servis AC, caranya servis AC yang benar, yang baik, yang ini. Nggak langsung, oh ini harus diganti. Baru servis, oh langsung ganti. Baru dia pakai misalkan setahun. Ya, tahu-tahu diganti. Nah ini kan nggak punya ilmu. Main ganti aja. Kanibal sini, kanibal sana. Ini baru masalah AC. Keilmuannya enggak mumpuni untuk servis AC misalnya. Ya. Hanya mencari profit saja untuk dari jual spare part misalkan. Dari situ ada keuntungan. Ada sebagian seperti itu, tapi enggak semua. Banyak juga yang baik, yang jujur. Nah, ini modalnya. Ini baru. Karena persaingan zaman sekarang ya ketat. Ya modal apa? Ini diantaranya. Dia menjaga dan dia faham, mengetahui, alim. Ya. Dia tahu. Karena zamannya Nabi Yusuf, ya zaman 6. Masalah paceklik, masalah kemarau, masalah kesusahan, makanan. Kalau sekarang kan kompleks. Zaman sekarang sudah berkembang, kompleks. Ya, melamar satu perusahaan. Oh, saya S1, S2, S3. Pas kerja nggak bisa. Ya, buat apa titelnya? Tinggi-tinggi, banyak, jejer. Ketika suruh nangani satu kasus, gak bisa. Ya ini gak hafid dan tidak alim. Dia gak bisa menjaga. Ya, dan tidak mengetahui. Nah, justru ini yang, wah ini harus diganti orang ini. Nah ini, santri juga seperti itu. Siapapun mau santri, mau apa, ketika dia masuk ke jenjang pernikahan, walaupun santri misalnya nggak punya ijazah, dia cukup bermodalkan dua ini, hafizun alim, Maka ini yang akan dicari oleh orang. Walaupun kamu enggak punya ijazah. Ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, S10. Enggak punya ijazah. Tapi kamu mempunyai perilaku atau bekal hafizun alim sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, itu bakal dicari. Bukan ente yang nyari, bukan kamu yang nyari kerjaan, bukan. Kamu yang dicari. Ya, kerja misalkan, udah janji. Saya mau kirim barang ke Saudi ini. Ya, janjinya besok. Tapi dikirimnya sebulan, dua bulan, setahun. Lah gimana? Kan udah janji. Ya, gak ada konfirmasi, gak ada omongan, gak ada. Kalau sekarang yang gak ada WA, mana? Kok gak ada kabar? Katanya mau dikirim besok. Ya, ini bagaimana yang seperti ini? Gak hafid, tidak menjaga. Ucapannya tidak bisa dijaga. Ya, cuman janji-janji itu. Ya, orang juga bermuamalah dengan orang seperti ini. Ya, malas mengapain. Ya, fadol, terserah ente. Mau lanjut, ente enggak lanjut. Ya, karena orang udah paham. Walaupun hatta diam. Tapi kan, ya, seorang bos atau seorang partner atau mitra kerjaan atau apapun itu, walaupun diam, dia paham, dia mengawasi, dia melihat orang gimana. Nah, ya, ini modal bagi kita semua. Nah, terkhusus kalau permasalahan-permasalahan, ya masalah dunia, masalah akhirat juga seperti itu, harus dijaga, harus paham. Tapi di sini Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada sang raja untuk jadikan khazainil ard. Apa kelebihan Nabi Yusuf kok menawarkan, ya meminta kepada sang raja untuk menjaga perbendaharaan, hasil bumi, kerajaan, yang mana manusia ketika itu akan mengalami paceklik, zaman-zaman susah. Apa nilai kelebihannya Nabi Yusuf? Hafizun alim, menjaga. Ya. Nah, barangnya dijaga, habis ini dijaga, itu dijaga. Nih, tolong ini. Mana barang yang kemarin? Wah, Allah alam, nggak tahu. Nah, ini bagaimana seperti ini menjaga. Nah, dan ini banyak lemahnya. Kenapa fulan lemah? Ya, fulan misalkan, nah diberikan amanah, ya seperti itu. Ya, nggak ada bekal atau nggak ada dua bekal ini. Misalkan dia diamanahi jaga kambing 1000 ekor kambing, yang satu nggak dikasih makan atau mati. Ini kenapa? Wah, nggak tahu, Allahu alam. Nggak tahu Allah. Ente sudah disuruh diberikan amanah. Nah ini, nah amanah seperti itu. Jaga. Alim, dan dia paham ini. Kalau sakit apa? Dia harus paham. Tanya, enggak paham jangan bengong. Jangan enggak nanya, nanya. Ya. Nah, orang-orang seperti ini enggak usah pakai ijazah, enggak usah pakai sertifikat. Atau bakal dicari kemanapun, fulan akan dicari. Karena dua modal ini dia bisa. Hafiz alim, ya, hafizun menjaga amanahnya, semua barangnya apanya dia jaga, mau pagi mau siang mau sore dia jaga, ya, zaman Yusuf alaihi salatu wasalam enggak ada zaman jam 8 kerja. Ya jaga 24 jam. Jam 1 ada kerusakan, ada apa malam, ya tetap terjaga. Ini selama 7 tahun bayangkan. Ya, kalau sekarang waduh udah maghrib nih, udah harus pulang, pulang. Pekerjaannya belum selesai, belum masih berantakan, masih acak-acakan. Ya, masa bodoh. Yang penting akhir bulan dapat uang, dapat gaji. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya tetap dijaga 24 jam dijaga selama 7 tahun panen dan 7 tahun paceklik karena persiapan ini. Bayangkan. Ini berat. Dijaga. Ya, karena kebutuhan untuk masyarakat. Ya ini kalau ditanya, ini barang ini mana? Gandum mana? Beras mana? Minyak mana? Enggak ada. Lah kemana? Enggak tahu. Lah ente jadi pemimpinnya enggak tahu. Lah piye? Apalagi yang di bawahnya. Nah. Ya. Apalagi akan mengalami paceklik. Apalagi akan mengalami masa-masa susah. Benar-benar harus dijaga, jangan ketika ditanya, Allah alam nggak tahu, bukan ana. Nah, ditanya bukan ana. Ini kan tugasnya. Ya walaupun bukan ana yang megang, tapi itu sebagai tugasnya. Ya, nah, ini. Kadang hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau tidak dimiliki, maka orang juga tidak akan tertarik. Zaman-zaman sekarang. Zaman dulu, seperti zamannya Nabi Yusuf AS, juga sama. Hafizun alim. Dia menjaga, dia faham. Mengetahui, punya ilmu. Oh ini gimana, ini gimana, ini gimana, ini gimana. Bayangkan 7 tahun panen, 7 tahun paceklik. Enggak mudah, enggak gampang. Lama ini waktunya. Aduh, anak udah capek nih. 7 tahun bayangkan juga. Seminggu aja udah capek. Izin dulu pulang dah. Pulang semua dimakan tikus gandumnya. Ditanya, "Kenapa kok ini?" Enggak tahu. Afwan, afwan. Nah, ini lemah yang seperti ini. Gimana orang akan tertarik untuk mempekerjakan dia? Untuk masalah-masalah seperti ini, dia enggak bisa. Enggak paham, enggak alim memecahkan permasalahan. Nah, ini contoh, contoh saja. Ya, pekerjaan apapun bentuknya adanya. Kuncinya dua, hafiz, dia menjaga. Tugasnya, pekerjaannya dia jaga. Semuanya, amanahnya dia jaga. Jangan ngomong enggak tahu. Iya memang betul enggak tahu. Tapi kalau ente tugasnya, lah buat apa? Ya. Nah. Karena amanahnya kan udah dipegang sama kamu. Alim, dia faham. Dia mengilmui. Kasus ini faham. Sini faham. Ya enggak faham ya tanya. Bertanya. Ojo menang wae. Ya, jangan diem aja. Tanya. Oh ini enggak paham. Kasus ini gimana? Musyawarah, bertanya, diskusi, jalan keluarnya apa? Kan seperti itu. Nah, atau walaupun antum enggak punya sertifikat, enggak punya ijazah, ini modal, dua modal. Mau kemana pun, mau ente di Afrika, di Australia, di mana saja. Dua modal. Mau di Papua, mau di mana pun. Nah, ya. Hafizun alim. Menjaga dan dia faham, mengetahui. Nah, ini penting pelajaran dari kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ngirim madu, 5 du 100 ton atau 1 ton. Kok hilang satu? Enggak tahu. Afwan. Labi gimana kayak gini? Ini. Nah, kenapa kadang orang enggak dilirik? Enggak dilirik. Atau walaupun dia masih sehat, masih muda, masih bagus. Enggak dilirik kenapa? Apa kemampuannya apa? Value-nya bahasa sekarang. Value-nya dia apa? Kelebihan yang dia miliki apa? Ijazah, ijazah kertas. Di lapangan dia enggak bisa apa-apa. Ya, buat apa? Enggak bakal dipakai yang seperti itu. Dalam pekerjaan terlebih-lebih amanah. Terlebih masa paceklik zaman Yusuf alaihi salatu wassalam. Masa-masa susah. Orang masa susah kan butuh. Oh ini gandum gak ada, beras gak ada, ini gak ada, kemana? Gak tahu. Allah alam, hafan. Allah musta'an. Ini zaman susah, zaman kemarau, zaman-zaman gak panen ini. Orang butuh makan. Kamu jawab gak tahu. Ya tugas kamu kan itu. Ya, ana pulang kampung dulu dah, capek. Ya, nah, amanah sudah dipegang. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam menawarkan, ij'alni ala khazainil ard, inni hafidun alim. Dan ini benar. Ya, wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah.